Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Qalam. Kemarin masih pada ayat ketiga atau keempat, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, la'ala khuluqin 'adzim. Inna huruf taukid penegasan, ka innaka mukhatab maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau yaitu hai Nabi, la'ala lam pendek, ini juga lam taukid penegasan lagi, benar-benar ala di atas khuluqin akhlak azim yang agung. Suatu tazkiyah, rekomendasi dan pernyataan dari Allah Rabbul Izzah. Faman ahsanu qawlan minallah, dan siapa yang lebih baik, faman asdaqu qilan, siapa yang lebih benar ucapannya, firmannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan Nabi Alaihissalam betul-betul di atas akhlak yang agung. Mari kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Tentunya sebagaimana kita singgung, kalau dikupas satu persatu banyak sekali dan tidak memungkinkan untuk dibahas satu persatu seluruh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu akan bermajlis-majlis tidak cukup. Namun secara ringkas, Ummul Mukminin telah ditanya bagaimana dulu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawabkan, "Akhlaqul Quran," adalah akhlak beliau Al-Qur'an. Maka kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Fakana sallallahu alaihi wasallam sahlan layyinan qariban minan nas, adalah beliau mudah dan lembut, dekat dengan orang-orang, mujiban li da'wati man da'ahu, suka mendatangi undangan setiap orang yang mengundangnya, tidak peduli dia orang kaya, orang miskin, lebih muda atau yang lain. Ya, bahkan dia menghadiri undangan Yahudi, ya. Ya, kadang undangan itu dengan apa? Hanya minyak samin yang basi, ya, hanya makanan yang ala kadarnya, bahkan kurang pantas beliau diundang, beliau datang. Dan pula kita sebutkan pula bahkan dalam Darun Nadwah undangan, ya, beliau katakan, lau du'itu ilaiha fi islami, andai dalam masa keislamanku setelah diangkat jadi nabi aku diundang ke undangan pertemuan seperti itu, tokoh-tokoh Mekah kumpul untuk membahas kemaslahatan Mekah, jangan ada orang dicopet, dicuri, ya, dizolimi tanpa kita bela, ya. Ya, ini tentunya masalah besar, ya. Seandainya aku diundang dengan kondisi sama seperti itu, membahas masalah seperti itu di masa sekarangku ini, lajab tuh tentu aku akan memenuhinya. Ini menunjukkan yang terakhlak Nabi Sulaiman memenuhi undangan selama tidak ada halangan atau udur kita datang. Lebih-lebih lagi walimah, ya, Nabi katakan, ya, man lam yujib da'watal walimah faqad asabal qasib. Ya, sebagian menyebutkan itu mauquf, namun dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak memenuhi undangan walimah ini tanpa udzur, dia telah bermaksiat durhaka kepada Nabi, ya, tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau disebutkan qadiyan li hajati man istaqdahu. Beliau memberikan hajat, ya, memenuhi hajat orang yang minta hajat kepada beliau. Kadang anak-anak menarik tangan beliau, ya, membawa ke sana kemari dan seterusnya, ya. kalau mereka tidak salam, maka beliau yang mengucapkan salam. Dan begitu pula juga penunaian hajat, ya. Di samping itu juga jabiran liqalbi man sa'alah, menutup ya kembali hati orang yang memintanya, ya, menenteramkan, menambal hati orang yang meminta permohonan kepada beliau. La yuhrimuhu wa la yaruddu qa'iba, tidak dibiarkan begitu saja nihil atau ditolak, yaitu dengan hampa. Dan Khadijah radhiyallahu anha dalam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan mereka. Adapun Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi khawatir binasa karena mendapati yaitu kejadian yang membuat beliau ketakutan, didatangi ya suatu perkara yang aneh ya. Ya, di Gua Hira ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Dan disebutkan oleh sejumlah ulama ahli sirah itu Jibril bukan datang dalam bentuk aslinya di dalam gua. Nah, ini entah menjelma sebagai orang atau yang lain, namun atau tidak terlihat, yang jelas bukan dalam bentuk aslinya ya. Kalau dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap menutupi ufuk, itu nanti di kesempatan lain. Dua kali Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Adapun pada kali yang pertama datang itu bukan dalam bentuk asli. Yang jelas membuat ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena belum pernah kejadian seperti itu di Gua Hira ya. Didatangi dan Nabi khawatir akan nasib kedepannya. Maka ketika sampai di rumah diselimuti dan istrinya mendengar kekhawatiran suaminya, maka Khadijah mengatakan kalla wallah la yukhzikallahu abada. Tidak sekali-kali, tidak, Allah tidak bakal menyengsarakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim, sungguh engkau itu orang yang suka menyambung silaturahim dengan para kerabat ya, termasuk kerabat-kerabat Khadijah istri beliau. Wa tahmilul kalla, ya, dan engkau suka menanggung beban orang yang kesulitan. Disebutkan Syekh Utsaimin tahmilul kal, yakni tahmilul ladzi la yastati' an yahmilu nafsahu li ta'bihi fa innaka tahmilu in kana faqiran fa bil mal wa in kana dha'ifan bil jism bil ma'una. Ya, tergantung engkau ikut menopang beban orang yang kesulitan, apabila yaitu dia kesulitan pada badan yang kau bantu dengan bantuan badanmu. Kalau dia butuh uang karena tidak punya, maka dengan hartamu, dan seterusnya. Ya, jelas Nabi adalah contoh terdepan, contoh paling utama dan pertama. Kemudian disebutkan juga yaitu apa yang setelahnya, wa taksibul ma'dum, engkau suka membuatkan, mengupayakan orang yang tidak punya al-ma'dum, orang yang tidak bisa apa-apa, termasuk disabilitas atau yang tidak mampu berbuat apa. Kalau Nabi tidak bisa langsung, maka kepada orang yang bisa mengurusinya. Waktu kridoif, dan kau juga suka menjamu tamu, kalau ada tamu datang disambut, dijamu dengan baik. Jadi termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq, dan engkau suka menolong ya yaitu orang-orang yang memiliki haknya. Jadi orang yang benar maka akan ditolong dan dibela ya. Kalau dia di atas kebatilan tentu tidak ditolong dan dibela. Maka ini beberapa segelintir di antara apa yang disebut sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan oleh Khadijah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu paling sempurna dalam hal-hal ini semua. Namun sebagaimanapun kita tidak mungkin ya menyamai apalagi melebihi, tidak mungkin. Namun tetap tidak boleh seorang muslim putus asa kemudian tidak mau mengusahakan mengintrospeksi dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai sikap optimisme, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innallaha yuhibbul fa'al. Allah menyukai optimisme. Insyaallah. Ya, makanya ketika Nabi Musa dipesan oleh Khidir ketika minta izin, izinkan saya belajar kepadamu. Maka Khidir berpesan, innaka lan tastatiya ma yasabra, engkau tidak bakal bisa sabar bersamaku. Qala innaka lan tastatiya ma yasabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Qala sadajudini insyaallahu sabira wa la asilaka amra. Engkau akan dapati aku insyaallah sabar dan aku tidak akan menentang perintahmu. Dan kenyataannya nanti ya atas takdir Allah Subhanahu wa taala beliau enggak kuat lihat Khidir melakukan ini. Kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ya. Padahal di pesan Khidir jangan tanya-tanya dulu. Nanti kalau sudah selesai aku beritahukan. Sebelum aku ceritakan jangan pernah tanya. Ya, dan engkau enggak bakal sabar sama aku, ya. Dan sudah disampaikan tapi Musa tetap qala sanajuni, engkau akan dapat ya aku insyaallah. Sabira, orang yang penyabar, sabar insyaallah. Wala asilaka amro, dan saya tidak bakal menentang perintahmu. Ya, ternyata terjadi dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai sikap al-fa'al, jangan kemudian dikarenakan orang yang aduh saya enggak bisa, aduh saya enggak bisa. Ini sudah kalah sebelum berperang. Ya, maka dia insyaallah, insyaallah meskipun walau dan kalaupun dia belum bisa insyaallah ada hikmahnya. Dan bagaimana seorang melihat banyaknya kekurangan dirinya jauh dibanding dengan perangai-perangai baik yang ada pada Rasul alaihissalatu wassalam. Yang pertama tentunya dia nilai apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk suri teladan dirinya pertama kali sebelum menilai orang lain, ya. Wah, jangan berharap seorang mendapatkan wah kenapa kok anak saya begini, kenapa kok orang tua saya begini, kenapa kok saudara saya begitu, kenapa kok pasangan saya begini. Sementara dia sendiri seperti itu. Maka yang pertama adalah introspeksi kita sendiri. Kenapa kita ada bersikap seperti itu, ya? Kitanya begini, ya. Dan begitu yang seterusnya. Dan diantara bentuk sebab, ya, bagaimana kita melihat, membaca, mendengar akhlak baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sirah juga diantaranya menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seorang cinta, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba yaumul qiyamah, seorang akan bersama yang dia cintai pada yaumul qiyamah. Anas bin Malik mengatakan, ya, menyampaikan hadis tersebut, ya. Maka Anas menyatakan fa ana uhibbu Abu Bakr, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap besok dibangkitkan dan dikumpulkan bersama mereka. Wa illam a'mal mithla amalihim, meskipun aku tidak bisa mengamalkan beramal seperti amalan mereka. Ya tetap ini kita usahakan. Ini sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sholat, sholu, kamara, itu muni, usalli, dalam wudu, dalam yang lain, termasuk akhlak ini. Tetapi banyak dari kita taksir, kekurangan dan kekurangan sangat-sangat banyak. Maka ya dengan seperti ini tentunya terus kita kembali rujuk, introspeksi, dan begitu pula melihat. Dan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi sesuatu di antara kalian terutama keluarga, kata Allah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian mau saling memaafkan, mengampuni, niscaya kalian dapati Allah pun Maha memaafkan dan mengampuni. Kalau kalian ingin dapat ampunan Allah, ampuni ya keluarga kalian dan seterusnya. Dan itu isi Al-Qur'an dan akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah ketika marah banting piring, biar Nabi ngambil piringnya tanpa membalasnya dan seterusnya. Sambil mengatakan gharrat ummuk, ibumu cemburu. Dan beberapa hal yang semisal itu. Kita lanjutkan. Wa idza arada ashabuhu minhu amran wa faqahum alaih. Disebutkan Syekh Sa'di, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila para sahabatnya, teman-temannya menginginkan dari beliau suatu perkara, wa faqahum alaih, beliau menyetujui mereka. Ya, inginnya begini, mereka begini saja ya Rasulullah, disetujui. Wa taba'ahum fi, beliau ikuti. keinginan mereka padanya. Idza lam yakun fihi mahdzur, selama tidak ada padanya suatu hal yang memang tidak sepantasnya. Mahdzur, sesuatu yang dikhawatirkan. Loh, kalau ini dituruti, wah nanti begini. Atau ada kewajiban, atau ada hal lain yang berbenturan, memang tidak bisa. Ada amanah lain, atau ada hak lain yang dilanggar. Kalau seperti ini tidak bisa, maka beliau tolak. Tapi selama tidak ada mahdzur, itu beliau alaihissalatu wassalam menuruti mereka. Minta begini, ya. Yang begitu, ya. Dan termasuk kalau belum bisa, maka carikan, diihalahkan ke orang lain, atau yaitu menenteramkan hatinya. Jabran liqalbi, ya. Wa in azama ala amrin lam yastabidda bihi dunahum. Kalau beliau berketetapan, bertekad melakukan sesuatu, beliau tidak melancangi maju sebelum mereka. Yani bal yusyawiruhum, tapi beliau ajak mereka musyawarah terlebih dahulu. Wa yu'amiruhum, beliau berunding, muktamar, berkumpul, bermusyawarah bersama mereka. Nah, ini ketika urusan-urusan besar, ya. Ya, seperti dalam beberapa pertempuran-pertempuran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikumpulkan para sahabat. Bagaimana menurut kalian? Mau perang Badar, kumpul mereka. Mau perang Uhud, kumpul mereka, dan begitu seterusnya, seterusnya. Ya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling cerdas, orang yang paling jitu keputusannya, paling bijak, paling pertengahan, ya, paling kuat mentalnya dan tajam pandangan, ya, pola pikirnya. Namun beliau tetap mengajak musyawarah yang lain, terutama dalam urusan-urusan besar, ya, menyangkut umat. Wa kana yaqbalu min muhsinihim, dan itu diteruskan sebagian sahabat, ya. Umar bin Khattab juga, ya. Ya. Beliau mengundang Ahlul Badr untuk jadi ahli syura beliau. Ya, jadi seorang pemimpin, ya, beliau bisa saja ini begini saja, ini begitu saja. Tapi beberapa urusan-urusan besar, ya, beliau undang Ahlul Badr, ya, para sahabat yang dulu ikut perang Badr, itu untuk jadi ahli syura, yaitu majlis perundingan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Wa kana yaqbalu min muhsinihim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dari orang baik mereka, menerima dari perbuatan ihsan, perbuatan baik dari mereka. Wa ya'fu an musiihim, dan beliau memaafkan dari orang yang berbuat jelek. Karena orang begitu, kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Yang berbuat baik diterima, yang beri hadiah, mengucapkan salam, berkunjung, bertamu, dan seterusnya. Dan yang berbuat jelek, beliau maafkan. Walam yakun yu'ashiru jalisan lahu illa atamma usrah wa ahsaniha. Dan beliau tidaklah mempergauli teman majelis beliau kecuali dengan sesempurna-sempurna pergaulan dan yang sebaik-baik pergaulan beliau kepada mereka. Fakana la ya'basu fi wajhihi. Dan itu ditegur oleh Allah dulu, abasa wa tawalla. Dan beliau tidak pernah lagi. Ya, dia telah bermuka masam dan berpaling. Abasa wa tawalla. Dan itulah yang disebut maksum, ya. Bukan dosa besar, ya, kecil, tak itu pun langsung dapat teguran dari langit dan tidak pernah beliau ulangi. Ya. Jadi ketika ada suatu majelis, itu bukan karena niat jelek. Karena niat saking inginnya Islam itu menyebar. Maka beliau memandang ada tokoh-tokoh penting, ya, yang mereka ini sangat diperhitungkan di kedudukan masyarakat. Kalau mereka menerima Islam, wah ini bakal besar pengaruhnya untuk Islam, ya, untuk dakwah di masyarakat. Maka ketika sebagian mereka bertanya-tanya tentang Islam dan seterusnya, Nabi semangat. Dan datang seorang sahabat, Ibnu Ummi Maktum, ya, dan itu nanti dibahas di surat Abasa, ya. Ingin betul-betul tanya tentang urusan agama, tapi orang-orang tokoh-tokoh kayak Mekah ini tidak suka kalau ada orang seperti orang buta, orang kelas bawah, ya, menurut mereka itu ikut bersama majelis mereka. Gengsi, nggak mau, masa orang seperti ini ikut masuk? Ya, Nabi dalam rangka supaya sedang fokus mendakwai mereka ini, Nabi kurang suka ketika ada yang datang. Dan Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrikal annahu yazakka. Dia telah berbuka masa dan berbalik ketika didatangi oleh orang buta. Dan dari mana engkau tahu apa engkau kalau dia betul-betul ingin membersihkan diri? Tulus bertanya, ya. Jangan lama memikirkan Allah yang zakau, yang zakar rupatan faus zikro. Amma manistakna fa antalahu tasadda. Ya, amma manistakna. Ada pun orang yang tidak merasa butuh, bahasa basi atau yang lain. Fa antalahu tasadda. Engkau justru mencurahkan perhatian ke sana. Engkau engkau tanggapi. Ya. Engkau ajak bicara. Wa ma alaika Allah yang zakka. Padahal bukan tanggung jawabmu kalau dia tidak mensucikan diri. Wa man ja'aka yas'a wa yakhsha. Ada pun orang yang datang kepadamu dalam keadaan takut, ya, kepada Allah, fa anta anhu talaha. Engkau justru berpaling darinya. Ya, tidak menanggapinya. Kalla inna tadhkira wa man sya'a dzakara dan seterusnya. Itu salah satunya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi nukil bermuka masam pada wajah beliau dari teman-teman majelisnya. Tidak pernah lagi. Wala yughallidhu alaihi fi maqali, dan tidak pernah keras, yakni dalam ucapannya. Ya, ini umuman, ya. Dan adapun beliau memperingatkan tentang kesesatan, dai-dai sesatan dan kesyirikan, banyak dinukil tegasan beliau alaihi salatu wassalam, ya. Begitu pula ketika ada yang wudu tidak kena air, ya, kakinya, wailul aqabi minan nar, ya. Celaka tumit-tumit di neraka. Ada kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah mengatakan khawarij itu apa, kilabun nar, ya. Khawarij kilabun nar, ya. Mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka dan seterusnya. Beberapa ketegasan dari beliau. Dan di sebagian ulama juga menghasankan hadis al-majus al-qadariyah majus wadil ummah, ya. Orang-orang yang menentang atau menafikan takdir ketetapan Allah, mereka lah majusinya umat ini. Dan beberapa semisal ini. Namun pada asalnya beliau lemah lembut dan tidak kasar dalam ucapan beliau, la yaghlidh alaihi, dan tidak kasar, bukan juga laisa bisakhaw, disebut dalam riwayat, bukan seorang yang suka teriak-teriak seperti teriakan pasar, ya, teriakan pasar. Wala yatwi anhu bisrah, dan beliau juga tidak, ya, melipat muka, ya, ulala mungkin buang muka ketika ada yang tidak suka dia buang muka, tidak dilihat temuni. Wala yumsiku alaihi faltat lisani, dan ini tentu tadi dalam al umum, ya, keumuman. Dan ada atas hikmah tertentu beliau pernah mendiamkan di antara istri-istrinya sampai, ya, ada yang berapa bulan. Dan pernah juga Nabi naik ke suatu rumah kayu di atas, naik ke atas, beliau di sana menjauhi sebagian istri-istri. Dan ada hukum-hukum khusus dalam fikih ataupun yang lainnya. Dan begitu pula juga ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena akhlak Nabi itu akhlak Al-Qur'an, ya. Dan disebutkan wa in imra'un takhafuna nusyuza wa in khiftum nusyuzahunna, apa ayatnya itu, jika kalian takut nusyuz. Nusyuz itu irtifa al-mar'ah, wanita merasa lebih tinggi dari suami, entah kepintaran atau kekayaan atau perangai, dan merendahkan suami. Tarikun amrah, meninggalkan perintahnya, dan mubghidah lahu, membencinya, dan seterusnya. Maka fa'aiduhunna, kata Allah, nasihati mereka. Dilebut unduru, disebutkan Ibnu Katsir, lihatlah posisimu dengan suamimu. Unduru makanaki minhu, fa'innahu innama huwa minhu, fa'innama ta'id huwa jannatuki wa naruk, itulah surga dan nerakamu. Maka diingatkan beberapa hal ketika memang memungkinkan dan kondisi dingin, dinasihati fa'idhunna. Nah, kalau tidak wahjuruhunna fil madajih, ya, boikot mereka, diamkan mereka di pembaringan. Bisa pindah ruang, biasanya satu ruangan, pindah ke ruangan lain. Itu disebut kalim katidin, ini dibahas di hukum-hukum fikih. Atau satu ruangan tapi memunggungi, ya, memunggungi, ya. Dan demikian wahduru hunna. Tapi tidak boleh kalau keluar rumah terus-terusan. La tahjurha illa fil bait. Jangan pernah engkau mendiamkan istrimu kecuali di rumah. Kalau sudah keluar, ada keluarga, ada apa, seperti enggak ada apa-apa. Keluar rumah, ya. Dan termasuk kesalahan suami ketika marah langsung minggat keluar dari rumah. Ini salah. Imma pindah ruang atau dia berbaring atau mendiamkannya di satu baringan tapi dia punggungi. Dan kalau yang terakhir tetap ada nusyuz, wadribuhun, dan pukul mereka dengan terban lahir mubarri, bukan pukulan di wajah, pukulan tidak membekas. Dan ini secara umum beberapa hal. Namun Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menggunakan tangannya kecuali di dalam jihad di sabilillah. Tidak suka memukul orang, tapi Nabi pernah lakukan tentang mau'idhah, dan Nabi pernah lakukan mendiamkan beberapa istri. Jadi itu beberapa pengecualian, ya, karena memang tiap rumah tangga tidak mungkin tanpa problema. Tetapi pada umumnya Nabi la yantuhi anhu bisrah, tidak buang muka, tidak seterusnya, ya, kecuali karena hikmah, ada hikmah. Wala yumsiku alaihi faltat lisani, dan Nabi juga tidak menahan kata-kata yang tidak mau bicara, yakni jutaki atau biarkan faltat lisani. Ini pada umumnya. Dan beliau seperti tadi, ya Abu, memaafkan an musiihim. Cuma Nabi alaihissalam, ya, kalau Nabi itu seringnya selalu marahnya beliau adalah idan tuhika innama ghadab Rasulullah. Nabi itu ya ghadab ghadiba idan tuhikat marah maharimullah. Kalau dilanggar kalau dilanggar batasan-batasan Allah. Adapun kita kadang tersinggung dikit, ya, sudah apa enggak terima masalah urusan pribadi dan seterusnya. Maka wa ya'fu an musihim, Nabi maafkan orang yang berbuat jelek kepada beliau. Pernah beliau ditarik pundaknya dengan kencang sampai membekas pundak beliau. Dan beliau membalikkan badan sambil tersenyum saja. Dan beberapa yang lain. Sebagian sahabat yang ada orang yang ketika ada orang menuduh Nabi tidak adil, idil ya Muhammad, demi Allah ini pembagian tidak adil. Sebagian sahabat sudah minta izin, biarkan aku memenggal lehernya ya Rasul. Jangan. Tapi itu ada pembahasan khusus ya, memang dalam rangkasan dan di dzariah nutup celah. Wala yu'akhidhu bima yasduru minhu min jafwah. Beliau juga tidak mengambil, yakni mengambil hukuman dari apa yang muncul dari orang tersebut, dari kekasaran, kekakuan. Ada orang yang kasar kata-katanya, ada orang yang memegang pundak beliau dengan sampai membekas. Ya, masya Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya apa namanya, tidak membalasnya. Nabi ingat kepada Musa Alaihissalam, salafnya, rahimallah akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Qad udhiya aktsar min hadza, sungguh beliau telah disakiti lebih banyak dari aku. Ya, nah, tapi begitu Bani Israel keras kepala dan menghina Nabi dan beberapa, Nabi ingat ke sana. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak balas dan berusaha sabar. Dan kalau memang pada puncaknya Nabi pernah, yaitu hendak mentalak salah seorang istrinya, yaitu Zainab, ya, binti Zam'ah kalau tidak salah. Ya, kemudian karena istrinya istri-istri salihah, berusaha betul untuk berusaha dengan suaminya, maka Zainab mengatakan, ya Rasulullah amsikni, tolong tahan saya, tetap bersama anda. Wa yaumi li Aisyah, dan hari saya untuk Aisyah. Diberikan untuk Aisyah. Kembali ke sini, Nabi Alaihissalam disebutkan bal yuhsinu ila ashirihi ghayatul ihsan. Nabi berbuat ihsan baik kepada orang yang bergaul dengan beliau dengan setinggi-tinggi atau puncak ihsan. Wa yahtamiluhu ghayatul ihtimal. Nabi tabah menahan beban, menanggung beban tersebut dengan tabah, ya, ihtimal, tahammul, itu tabah, ya, tegar, tabah. Masyaallah. Falamma anzalahullah fi a'lal manazil min jami'il wujuh, maka ketika Allah menempatkan beliau di tempat yang tertinggi dari segala sisi, dari keberanian, dari kesabaran, dari kelemah lembutan, dari ketegasan, dari kejujuran, dari berbagai macam hal. Wa kana da'uhu yansibuna ilaihi annahu majnun maftun. Sementara musuh-musuh beliau terus menuduh beliau, menisbatkan beliau, menyematkan kepada beliau ya status majnun, orang gila, maftun, orang yang terfitnah, ya, dan seterusnya. Qal, maka Allah hanya membalas dengan mengatakan fasatu busiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Maka kelak engkau akan melihat, hai Nabi, wa yubsirun, dan mereka pun akan melihat, bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian semua yang terfitnah. Apakah Nabi yang kalian tuduh atau kalian hai musyrikin? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala di tafsirnya, beliau menyebutkan tentang ayat tersebut. Ini mirip seperti firman Allah, saya alamu naga dan manil kadzabul asyir. Ya, begitu pula juga seperti firman Allah, wa inna au iyyakum la ala huda au fi dhalalim mubin. Sungguhnya kami atau kalian yang betul-betul di atas petunjuk atau yang di atas kesesatan yang nyata. Ya, lihat kami atau kalian, lihat nanti. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir, fasatum siru wa yusirun, fasata alam ya Muhammad, engkau kelak akan tahu ya Muhammad, wa saya alamu mukhalifuka, dan orang-orang yang menyelisihimu kelak juga akan tahu, wa mukadzibuka, orang-orang yang mendustakanmu, manil maftun addal minka wa minhum, siapa orang yang terfitnah, yang tersesat, apakah kalian, engkau ya Muhammad, atau mereka. Dan sebagian yang menyatakan itu kelak nanti ya, di hari berikutnya. Ada yang atau menyebutkan Ibnu Abbas atau dinukil dari Ibnu Abbas, sata alam wa ya'lamu yaumal qiyamah, kelak engkau akan tahu, mereka juga akan tahu siapa yang tersesat, yaitu pada hari kiamat mereka akan tahu jawabannya pada yaumul qiyamah. Dan bi ayyikumul maftun, dinukil dari Ibnu Abbas, ai bi ayyikumul majnun, siapa di antara kalian yang terfitnah, ini siapa dari kalian yang gila. Disebut pula Mujahid selainnya disebut makna semakna dengan itu. Kemudian juga disebutkan makna lain, al maftun zahir ay alladhi qad iftatana anil haq wa dhalla anhu, orang yang terfitnah dari kebenaran dan menyimpang daripadanya. Baik, adapun Syekh Sa'di rahimahullah, kita teruskan, beliau mengatakan waqad tabayyana annahu ahdan nas, telah jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling terbimbing, mendapat huda, petunjuk paling bagus petunjuknya. Wa akmaluhum li nafsihi wa li ghairihi, paling sempurna di antara mereka petunjuknya untuk dirinya maupun bimbingannya untuk orang lain, paling sempurna. Wa anna a'da'ahu adallun nas, sementara musuh-musuhnya manusia paling tersesat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya Al-Qur'an, sementara Al-Qur'an itu Allah katakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang paling lurus. Maka kalau akhlak Nabi Al-Qur'an, sementara Al-Qur'an seperti itu, lihat tentunya beliau yang paling lurus, paling terbimbing. Kemudian wasyarrun nas linnas, ya, dan musuh-musuh Nabi adalah orang yang manusia, antara manusia terburuk, orang yang membantu, melindungi, membela Nabi di masanya termasuk orang terbaik. Sementara orang yang memerangi, ya, menuduh, mengganggu, hendak bahkan memerangi, hendak membunuh Nabi adalah orang-orang terjelek. Inna syarran nas manzilatan yaumil qiyamah man qatalahumun nabi au qatalahu au qatalan nabiyya. Orang yang dibunuh oleh Nabi atau membunuh Nabi, dua-duanya jelek. Dia yang dibunuh Nabi, karena tentu Nabi tidak mungkin membunuh kalau enggak ya betul-betul memang ya musuh Allah, dan memang betul-betul Sulaiman ada peperangan, Nabi Dawud juga ada peperangan, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa nabi terdahulu ada peperangan mereka, atau di antara mereka ada yang memenggal Nabi, ya, ada yang membunuh Nabi seperti di antara Nabi Bani Israel, ya, itulah di antara orang-orang terjelek. Dan musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang demikian mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah syarrun nas, orang terjelek bagi manusia. Wa annahum humul ladzina fatanu ibadallah, merekalah yang mengganggu, mempengaruhi hamba-hamba Allah. Wa adalluhum an sabilih, menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kafa, atau jalan Nabi, yaitu tentunya Nabi adalah membimbing kepada jalan Allah. Ditutupi, dihalangi, jangan sampai ikut Nabi, jangan sampai ikut bimbingannya. Tadi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bersikukuh tetap menentang Nabi alaihi salatu wassalam, mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam, menuduh Nabi itu gila, tukang sihir, penyair dan seterusnya, orang yang terfitnah, maftun. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung. Yang mereka dulu mengakui kejujuran Nabi, amanahnya dan seterusnya. Begitu berbeda keyakinan, maka disitulah yang Ibnu Qayyim menyebutkan ya, bagi setiap dai yang menyuarakan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dia bersiap-siap. Ya, jadi akan ada pasti orang yang memusuhinya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang mereka kenal nasabnya, dari keluarga terhormat, orang paling baik akhlaknya. Ya, mereka musuhi, mereka tuduh, mereka fitnah ketika sudah menyelisih adat mereka, kesyirikan nenek moyang mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang gila, terfitnah dan seterusnya. Maka Allah katakan fasatu basiru wa yubsirun. Kelak engkau Muhammad akan tahu, mereka pun akan tahu. Mereka akan lihat, mereka juga akan lihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa dari kalian yang terfitnah? Siapa kalian di antara kalian yang tersesat dari jalan Allah? Ya. Baik, di sini disebutkan maka orang yang paling terbimbing ya tentunya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena akhlak beliau Al-Qur'anul Karim ya. Dan Allah katakan wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Berarti ini Rasul utusan Allah yang paling terbimbing membawa aturan Allah. Sebaliknya syarrun nas, orang yang terjelek linnas, mereka a'da'ahu, musuh-musuh beliau. Adalun nas, orang paling tersesat dan paling buruk. Dan mereka adalah orang-orang yang fatanu ibadallah, menimpakan ya ujian, rintangan, gangguan terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Wa adallu man sabili, dan menyesatkan mereka dari jalannya. Ya, wa kafa bi ilmillahi bidzalik, dan cukuplah Allah mengetahui hal itu semua. Fa innahul muhasib al mujazi, Allah lah yang akan menentukan hisab, perhitungan balasan atas perbuatan mereka yang mengganggu ya, menyiksa kaum muslimin mukminin, merintangi mereka dari jalan Allah. Al mujazi, dan Allah juga yang akan membalasnya. Dan ini dari waktu ke waktu dulu ya. Ada antum lihat qutila ashabul uqdud ya, annari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud ya. Dibinasakan orang-orang yang ada di parit ya. Mereka dibunuh bantai qutila ashabul uqdud annari zatil waqud, dalam api yang menyala-nyala ya. Ketika orang-orang yang menyiksanya idhum alaiha quud, mereka duduk-duduk di samping-sampingnya ya. Wahum ala ma yaf'aluna ya bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin, disiksa. Oh, semua yang tidak mau murtad ya, waktu itu mengikuti ajaran di antara Nabi Allah Nabi Isa dan seterusnya yang tauhid, enggak mau ikut, enggak mau murtad, masukkan ke parit ya. Tauhid ya. Ada seorang ibu bawa anaknya, dia ragu-ragu, bukan karena khawatir ragu keyakinannya, tapi dia mikirkan anak bayinya, sehingga anak bayinya Allah takdirkan bisa bicara. Jangan ragu mi, masuk sejak dulu ya. Dan terus meskipun besar atau kecil ya, belum lama dulu kita ketahui juga ya, pelarangan hijab, pelarangan apa menutup wajah di area publik setiap mau masuk sekolah di beberapa negeri, Prancis, Denmark, Swedia, harus lepas ya jilbab. Kalau yang enggak bayar berapa duit, banyak sekali, sampai ada seorang saudagar kaya yang membayari itu denda sekian banyak, kasih denda berbagai macam dan yang lain-lainnya, tentu mereka adalah syarrun nas, fatanu ibadallah, yang menguji hamba-hamba Allah, adalluhum an sabili, dan seterusnya. Maka ditutup di sini kita tambah satu ayat, inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu Muhammad dialah yang lebih tahu siapa orang yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih tahu siapa yang terbimbing. Disebutkan Syekh Sa'd bin Abdul Muttalib, wa hadza fihi tahdid lidh-dhalin, idalah ancaman bagi orang-orang yang tersesat, wa wa'dun lil muhtadin, dan janji Allah bagi orang-orang yang dapat petunjuk. Wabayanul hikmatillah, dan menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala, haitsu kana yahdi man yasluh lil hidayah duna ghairihi, di mana Allah hanya memberi hidayah siapa yang pantas mendapat hidayah, tidak selainnya. Jadi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, mana yang dapat bimbingan atau tidak, dan ini suatu hal yang sangat besar. Yang pertama, nikmat terbesar kita wajib syukuri ketika kita memeluk agama Allah dan dikenalkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir mengatakan, ai huwa ya'lamu ta'ala ay ayul fariqain. Ini seperti ayat Allah, inna rabbaka wa'lamu man dhalla sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu siapa dari dua golongan, minkum wa minhum, kalian atau mereka, mukminin atau kufar, huwal muhtadi, siapa yang lebih terbimbing. Wa ya'lamul hizab adzal anil haq, dan Allah lebih tahu mana kelompok-kelompok tersesat yang menyimpang dari kebenaran. Allah alam bisawab. Sampai di sini ayat ke-7, insyaallah ayat ke-8 ya, dan selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Alil mindallah wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.